barangnya tidak berubah. Dan sudah kita sebutkan tadi barakallahu fikum ya, syarat yang lainnya yaitu dia belum menerima apa? Pembayaran. Dan yang ketiga, barakallahu fikum, al-mustari masih hidup. Kalau dia sudah mati, berarti dia jadi uswatul wurama, gitu ya. Ya kan ini tentang barakallahu. Faedah yang kedua. Annau law taghayyarat as-sil'atu bi ziyadatin aw nuqsanin fa inna laysa ahaqqu biha. Bahwasanya jika barangnya telah berubah, barakallahu fikum, entah dengan barakallahu fikum penambahan atau pengurangan, maka sungguh tidak berhak bagi dirinya terhadap barang tadi. 6. Karena Rasulullah SAW mengkait barakallahu fikum keberhakan dia terhadap barang tersebut ketika barang tadi masih 6. Seperti sedia kala, tidak berubah sama sekali. Gitu ya. Ya kan ini tentang mewarah mukmujimil barakallahu. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mencontohkan bentuk penambahan barang tadi seperti na'am barakallahu fikum. 6. Antakuna bi'yaran samanat aw hamalat, seperti na'am barakallahu dia beli unta, na'am barakallahu ternyata sesampai di tempatnya, 6. Untanya tambah gemuk atau untanya hamil, maka ini penambahan. Ya kan ini tentang menurah mukmujian barakallahu. Wanakas, ya, contohnya, na'am barakallahu fikum, antakun hadil fahadil bayar, qad hazalat. 6. Untanya, jadi semakin kurus, berarti berkurang. Gitu ya. Ya kan ini tentang menurah mukmujian. Atau mungkin mobil, na'am barakallahu fikum. Ya. Sampai di sana, tambah aksesoris ini, aksesoris ini, aksesoris ini, masya Allah, luar biasa. Yang tadinya butut, jadi mau antik kan itu ya, na'am barakallahu fikum. Berarti penambahan. Ya. Atau mobil na'am barakallahu fikum sampai di tempat muflis tadi enggak keramut na'am barakallahu fikum, tambah butuh na'am barakallahu fikum, tambah jelek. Berarti pengurangan. Ikhwan fillah rahimakumullah rahmakumullah. Saat itu na'am barakallahu fikum, ya sahbul mata', ya laisa lahu haqqun bidzalikal mata'. Na'am barakallahu fikum. Dia enggak punya hak terhadap apa? Na'am barang tadi. Kenapa? Sudah berubah. Paham ya? Ikhwan fillah rahimakumullah rahmakumullah barakallahu. Nah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan barakallahu fikum sebenarnya kita sebutkan tadi kalau berupa penambahan khalas. Jelas barakallahu. Tapi kalau berupa pengurangan perubahannya, maka barakallahu belum menjawab seperti tadi. Boleh. Bisa barakallahu dan dia berhak. Kenapa? Padanya ada unsur isqatu haqqihi. Ya. Yeah. Yaitu menggugurkan hak dia. Yang barangnya harganya seharusnya 100 juta jadi 50 juta. Tapi dia rela dengan barang tersebut. Ya, barakallahu fiik. Enggak apa-apa. Boleh. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah barakallahu fiikum. 6. Dalam hadis ini juga barakallahu fiikum terdapat faedah annal ba'i' lahu ayyusqita haqqah. Ya, bahwasanya al-ba'i boleh menggugurkan haknya. Barakallahu fikum. Li'anna al-haqqa lahu, dikarenakan hak barang tersebut ada miliknya. Yakni law anna al-ba'a rahma al-mushtari wal ghurama wa qala ana uskitu haqqi. Ya, yeah. Seperti seandainya sang penjual tadi pemilik barang. Barakallahu fikum. Barakallahu kasihan sama apa? Sama mustari. Kasihan pula kepada para pengutang-pengutang yang lain. Sanalah, ya? Hartanya enggak ada enggak apa, enggak bisa balik kan itu. Dalam keadaan yang ada itu barangnya dia, barakallahu. Kemudian sebenarnya haknya al-bai' tadi, barakallahu. Tapi si bai' tadi mengatakan ya sudah, tak gugurkan hak saya. Jual aja barang saya, dibagi barang-barang. Boleh. Paham ya? Itu boleh. Ikhwan fillah rahimakumullah rahmakumullah barakallahu fiik. Maqala ana uskitu haqqi wa aj'alu nafsi ka gharimin minhum. Ya. Yeah.